Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du ikhwanul kiram. Pada pertemuan malam ketiga dari pembacaan hadis tentang Raja Najasyi, kisah hijrahnya para sahabat. Dan hijrah yang pertama dari kota Makkah menuju ke negeri Habasyah. Pada dua pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah telah kita baca sampai pada pengaduan pihak Quraisy tentang para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Raja Najasyi yang mengambil sikap adil dan mulia, tidak ingin memutuskan keputusan di antara mereka berdua sampai mendengar keterangan dari pihak yang tertuduh. Dan itu telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Setelah mendengar jawaban dari para sahabat, yang mana juru bicara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya dia pun mendengar tentang indahnya agama Islam, kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mengakui apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah al-haq sebagaimana datang dari satu sumber yang sama sebagaimana yang datang juga pada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dengan gagah berani serta perkasa dia memberikan jawaban akan enam pertikaian tersebut, bahwasanya dia tidak akan menyerahkan kaum muslimin yang datang hijrah mencari suaka perlindungan ke negeri dia. Dia tidak akan menyerahkannya kepada pihak Quraisy. Kita lanjutkan kisah yang masih tersisa. Jadi apa telah kita baca adalah kurang lebih 2/3 dari isi kisah tersebut, masih tersisa 1/3 lainnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya, qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, yakni perawi hadis ini, dia adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahibatul kisah, dia pun ikut dalam hijrah kali ini. Jadi dia menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma kharaja min indi, ketika mereka berdua telah keluar, yakni juru bicara kaum Quraisy. Mereka berdua isyaratnya kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Karena mereka terusir. Mereka terusir. Dengan ucapan Raja Najasyi, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. In taliqa fa wallahi la uslimuhum ilaikum abadan wala akadun. Raja Najasyi mengakui bahwa sungguh inilah datang dari enam. Ini adalah sesuatu yang datang sebagaimana yang datang juga kepada Nabi Musa, keluar dari satu sumber yang sama, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian berdua demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selama-lamanya. Kata Ummu Salamah bahwasanya akhirnya mereka berdua keluar karena telah terusir. Qala Amr bin al-As, wallahi la unabbi annahum gadan aibahum indahum, thumma astasilu bihi khadra'ahum. Kata Ummu Salamah setelah mereka berdua keluar terusir dari depan Raja Najasyi, Amr bin As dia pun mengatakan, demi Allah aku akan memberitahukan kepada Raja Najasyi esok hari enam kekurangan yang ada pada mereka. Aku akan membongkar aib mereka sampai ke akar-akarnya. Jadi dikatakan dia masih punya satu senjata ampuh untuk bisa memenangkan pertikaian ini di hadapan Raja Najasyi. Dia masih punya satu senjata yang katanya itu adalah aib kaum muslimin. Nah, jadi dia tidak menyerah. Seperti inilah barakallahu fikum jami'an. Orang kufar tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan rela melihat kaum muslimin beribadah dengan tenang. Selalu mereka ganggu, mereka usik. Pahami tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum, senantiasa mereka memerangi kalian. Ucapan senantiasa, la yazalu, difirul istimrar. Nah, konsep tentang la yazalu terus menerus berkesinambungan, berkelanjutan, tidak akan pernah berhenti. Hari mereka kalah, besok mereka berusaha kembali. Besok kalah, mereka berusaha lagi esok harinya, dan seterusnya. Padahal kali pertama mereka sudah mendapatkan pukulan telak dari jawaban yang penuh dengan kejujuran dan kebenaran dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di depan Raja Najasyi. Namun mereka tidak menyerah. Mereka masih terus berusaha untuk memuluskan rencana busuk mereka. Amr bin As mengatakan, tenang, aku masih punya satu senjata lagi. Aku akan bongkar kedok mereka, aib mereka sampai akar-akarnya. Qalat, kata Ummu Salamah, faqala lahu Abdullah bin Abi Rabi'ah, wa kana atqar rajulaini fina, la taf'al fa inna lahum arhaman, wa in kanu qad khalafuna. Setelah mendengar Amr bin As, masih belum menyerah untuk memenangkan pertandingan ini, Abdullah bin Abi Rabi'ah memberikan jawaban. Kata Ummu Salamah memberikan sedikit pujian kepada dia, dan dia adalah orang yang lebih memiliki na'am, rasa takut di antara mereka. Jangan lakukan itu, karena sesungguhnya meskipun mereka menyelisih kami dalam hal keagamaan, tapi tetap mereka adalah memiliki jalinan persaudaraan di antara kita. Masih anggota keluarga kita. Masih satu suku dengan kita. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah masih memiliki rasa simpati. Seandainya pun mereka menyelisih kita dalam hal agama, keyakinan, kepercayaan, biar bagaimanapun mereka juga adalah masih memiliki kekerabatan dengan kita, kaum Quraisy, bangsa Arab. Tapi tetap Amr bin As, ketika itu, wallahul musta'an, kebencian dia yang begitu dalam kepada kaum muslimin. Dan secara umum demikian orang-orang kafir, orang musyrik. Kebencian yang luar biasa. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika di sini masih musyrik, namun dia di periode Madinah, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Hanya saja karena catatan kelam yang dia punya dahulu, di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia, dia pernah wasiatkan kepada pernah terlihat oleh anaknya, yakni Abdullah bin Amr bin As. Dia pernah menangis di akhir hayatnya ketika sakaratul maut. Ketika menangis tersebut, sang anak bertanya kepada dia, wahai ayahanda, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau bergembira bahwasanya engkau sekarang berada di atas agama Islam, engkau akan meninggal dalam keadaan yang baik? Akhirnya Amr bin As memberikan jawaban bahwasanya, aku menangis bukan karena yang sekarang, aku menangis karena masa laluku. Aku adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bahkan aku sudah masuk Islam sekarang, aku tidak bisa memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh wajah. Karena aku adalah orang yang pernah menjadi salah satu orang yang paling benci kepada beliau. Rasa mindernya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa malunya dia kepada Rasulullah SAW, dia tidak berani untuk menghadapkan wajahnya langsung sepenuh wajah, selalu menunduk. Dia mengatakan bahwasanya, aku tak habis pikir bagaimana seandainya dahulunya ketika aku di dalam keadaan sangat benci kepada Rasulullah SAW, kemudian Allah wafatkan aku ketika itu, tentunya aku akan mati konyol. Mati tak berguna. Dia merasa sedih dengan keadaan tersebut. Amr bin As radhiyallahu anhu, perhatikan bahwasanya dia tetap berusaha mau mencelakakan kaum muslimin. Dari kisah-kisah semacam ini kita dapat fawaid barakallahu fikum jami'an, bahwasanya jangan pernah menaruh kepercayaan kepada musuh. Jangan. Ketika adalah musuh, jangan menaruh kepercayaan sedikit pun kepada mereka. Mungkin terlihat manis dengan kita, tapi di dalam hati dia, berdasarkan dalil yang kita baca, baik itu Al-Quran, Al-Karim, atau hadis-hadis Rasulullah, semisal kisah ini, mereka memiliki kebencian yang begitu dalam kepada Ahlul Haq. Terkadang mereka berumuka manis, namun di balik itu ada sesuatu. Wa ila sepenuh hati mereka memiliki rasa dendam yang besar kepada ahlul haq. Nah, jangan menaruh kepercayaan kepada ahlul batil sedikit pun, baik itu orang kafir, orang musyrik, ataupun ahlul bid'ah. Jangan, mereka musuh. Jadikan mereka sebagai musuh. Nah, jawaban dari Abdullah bin Abi Rabi'ah bahwa jangan aku lakukan hal tersebut, karena sungguhnya meskipun mereka menyelisihi kita dalam hal agama dan kepercayaan, namun mereka tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Mereka saudara kita. Qala bersikeras Amr bin Asdi mengatakan, wallahi la ukhbironna. Dia datangkan dengan lafaz pertama sumpah sebagai penegasan. Apa yang akan disebutkan adalah perkara yang penting. Tambahkan lagi dia bumbuhi dengan kata-kata penegasan. Dengan lam taukid di awal fi'il, diakhiri juga dengan nun taukid. Artinya, betul-betul dia tekad bulat. Apapun caranya, baik atau buruk, yang penting mereka celaka. Seperti itulah orang-orang kafir. Wallahi la ukhbiranna, demi Allah aku akan memberitahukan kepada Raja Najasyi tentang kebobrokan kaum muslimin. Kemudian diberitahukan kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah apa yang ingin disampaikan berupa senjata ampuh yang dia kira bisa melumpuhkan atau bisa membuat lemah kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi. Annahum yaz'umuna anna Isa bin Maryam abdun. Bahwasanya mereka menyangka ini kaum muslimin bahwa Isa putra Maryam adalah hanya sekedar seorang hamba. Dia menyangka bahwasanya Raja Najasyi akan termakan dengan syubhat ini. Karena kaum muslimin menganggap bahwasanya Isa putra Maryam adalah seorang hamba. La yastankifal masyihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Nabi Isa sendiri tidak merasa minder dan malu bahwasanya Allah menjadikan dia sekedar seorang hamba. Kenapa kalian mengangkatnya terlalu tinggi, melebihi batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia? Artinya, kaum musyrikun termasuk Amr bin As memiliki wawasan tentang agama, termasuk agama Nasor, bahwasanya mereka mentuhankan yakni Isa putra Maryam. Qalat kata Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagai perawi hadis ini. Summa goda alaihil god. Kemudian keduanya masih kembali lagi, yakni kepada Raja Najasyi. Jadi kalau dalam persidangan ini ibaratnya sudah kalah di persidangan, dia naik banding. Masih melakukan naik banding. Dia menganggap dia masih memiliki bukti-bukti yang kuat bisa melumpuhkan lawannya. Faqala lahu, akhirnya Amr bin As lagi mengatakan kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, innahum yakuluna fi Isa bin Maryam qawlan aziman. Dimasukkan lagi masukannya kepada Raja Najasyi. Wahai sang raja, sesungguhnya mereka berpendapat tentang Isa putra Maryam dengan ucapan yang besar, ya besar dari sisi kesalahannya. Farsil ilaihim fas'alhum amma yakuluna fi. Panggil mereka kembali dan tanyakanlah apa yang mereka berpendapat tentang Isa putra Maryam. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Amr bin As dari awal sampai akhir adalah jujur. Tidak ada unsur kedustaan sedikit pun. Mereka telah berpindah agama, tidak masuk kepada agama kami, tidak juga masuk kepada agama engkau. Kali ini juga dia juga jujur bahwasanya apa yang kaum muslimin berpendapat tentang Isa putra Maryam hanyalah sekedar seorang hamba, bukan ilah, bukan sang pencipta. Jujur, dia katakan. Dan itulah yang diyakini oleh kaum muslimun. Panggillah mereka kembali, kemudian tanyakan kepada mereka tentang pendapat mereka tersebut. Qalat kata Ummu Salamah, fa'arsala ilaihim yas'aluhum anhu. Akhirnya Raja Najasyi memanggil mereka kembali, yakni para sahabat. Yang mana juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Untuk menanyakan mereka tentang tuduhan tersebut. Qalat kata Ummu Salamah, walam yanzil bina misluha. Fajtama'al qawmu faqala ba'duhum li ba'din madha takuluna fi Isa idha sa'alakum anhu. Qalu naqulu wallahi fihi ma qala Allah wa ma jaa bihi nabiyuna ka'inan fi dalika ma huwa ka'in. Lagi kokohan yang Allah berikan kepada para sahabat, juga diberikan kepada sang juru bicara Ja'far bin Abi Thalib. Dan mereka mengatakan, akhirnya setelah datang utusan, akhirnya mereka berembuk sejenak bahwasanya apa yang akan kita berikan jawaban kepada enam raja Najasyi? Apa yang akan kita utarakan kepada dia berupa tuduhan ini? Namun tetap mereka bertekad bulat bahwasanya demi Allah kami akan katakan sebagaimana yang Allah katakan dan sebagaimana yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun resikonya. Apapun resikonya. Jadi barakallahu fikum jami'an, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kejujuran merupakan jalan keluar dalam setiap keadaan, termasuk seperti keadaan genting. Tetapi mereka tetap jujur. Mereka bertekad bulat bahwa apapun resikonya kami siap. Seandainya jawaban tersebut tidak disetujui oleh pihak raja dan kami pun diusir, kami siap. Intinya kejujuran. Apalagi dalam hal membela agama Allah Subhanahu wa taala, jangan ada unsur kedustaan di dalamnya. Agama Allah tidak akan pernah tertolong dengan dusta. Agama Allah tidak akan pernah tertolong dengan bohong. Seperti ini, agama Allah tertolong dengan kejujuran. Jawaban yang begitu kokoh datang dari sahabat, cerminan dan suri teladan bahwasanya, mereka tidak akan pernah berdusta sekalipun. Kami akan katakan sebagaimana yang Allah katakan. Kami akan katakan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, apapun resikonya. Makanya kenapa di zaman dahulu bahwasanya agama Islam tertolong, berjaya, menang di setiap keadaan, karena seperti ini. Para tokoh-tokoh Islam zaman dahulu adalah orang yang tidak main-main dalam memegang agama. Serius dalam memegang agama, konsisten dalam memegang agama. Seandainya pun mungkin nyawa taruhannya, mereka tidak akan pernah tanazul, tidak akan pernah mundur ketika itu adalah dengan tujuan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadisnya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma dakhalu alaihi qala lahum. Ketika mereka, yakni para sahabat, mulai masuk ke Raja Najasyi, yakni di depan atau di dalam ruang sidang, Raja Najasyi mengatakan kepada mereka, ma taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian berpendapat tentang Isa putra Maryam? Faqala lahu Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib memberikan jawaban. Sebagaimana pada pertemuan pertama kemarin, Ja'far bin Abi Thalib adalah juru bicara, demikian juga di sini. Ja'far bin Abi Thalib juga adalah sebagai juru bicara pada pertemuan kedua. Kata dia, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyyuna huwa Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Adra'il Batul. Al-Adra'il Batul. Kata Ja'far bin Abi Thalib, kami katakan tentang dia sebagaimana yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Isa putra Maryam adalah sekadar hamba Allah. Dia adalah utusannya, ruh darinya, yakni dari Allah. Dia adalah kalimat Allah yang Allah masukkan ke dalam Maryam, sang gadis perawan. Gadis perawan. Sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Demikian, mereka tidak tambah, mereka tidak kurangi. Jujur apa adanya. Menyerahkan setiap keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketawakalan yang luar biasa. Tidak mundur sedikit pun demi membela agama Allah. Qalat, kata sang perawi, yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha, setelah Raja Najasyi mendengar jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib, Qalat kata Ummu Salamah, fadarba an-Najashi yadahu ila al-ardi wa akhadha minha 'udan thumma qala ma 'ada 'Isa ibn Maryam ma qulta hadha al-'ud. Akhirnya Raja Najashi menepuk tangannya di tanah dengan menggunakan tongkat kecil sambil mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam tidak melampaui batas apa yang engkau katakan dari tongkat kecil ini. Artinya Raja Najasyi membenarkan apa yang diucapkan oleh Naam Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengakui bahwa Isa putra Maryam adalah Naam putri Maryam, sebagaimana namanya yang masyhur, Isa putra Maryam, bukan putra Allah. Dia hanyalah sekedar hamba Allah, namun memiliki kelebihan dari yang lainnya. Dia adalah utusan Allah. Kelebihan yang lainnya dari bahwasanya dia adalah ruhullah, ruh yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah masukkan ke dalam Naam rahim ibunya Maryam, sang gadis perawan. Diakui. Dan dengan jawaban inilah barakallahu fikum jami'an Raja Najasyi, dengan pembelaan dia, pembenaran tentang apa yang Nabi SAW datang dengannya, kemudian pembelaan dia kepada kaum muslimin, nah datang sikap yang tepat dari Rasulullah SAW, dan dengan sikap tersebut memasukkan Raja Najasyi bagian daripada kaum muslimin. Artinya ketika Raja Najasyi dan Nabi SAW mendengar berita bahwasanya Raja Najasyi yang di sini yang dimaksudkan Al-Ashamah meninggal dunia, Nabi SAW mengajak kaum muslimin di kota Madinah, "Kumu fal nusalli ila akhikum mata bi ardi Habasyah." Bangkitlah, ayo kita sholat kepada saudara kalian. Dia meninggal di negeri Habasyah. Artinya ketika Raja Najasyi berita meninggalnya sampai ke telinga Rasulullah SAW, Nabi SAW mensolati gaib Raja Najasyi radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasanya dia nam meninggal dalam keadaan membenarkan Rasulullah SAW. Makanya para sejarawan yang menulis tentang biografi para sahabat memasukkan Raja Najasyi termasuk dari enam deretan sahabat yang ikut beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Orang ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar berita tentang beliau, namun percaya, membenarkan, mengimani. Summa qala, kemudian masih kata Raja Najasyi atau enam dua tadi, "Ma ada Isa bin Maryam mama kulta hadzal 'ud." Nah, Raja Najasyi mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam tidak melampaui batas tongkat kecil ini. Fatanakharat matariqatuhu hawlahu hina qala ma qala. Ketika mendengar jawaban yang gagah berani dari Raja Najasyi, akhirnya para pendeta, mungkin dia memiliki pemahaman yang lain, kepercayaan yang lain. Karena para pendeta memiliki pemahaman bahwasanya Nabi Isa adalah enam putra Allah, atau dia adalah salah satu trinitas, satu atau enam, tiga di antara satu. Akhirnya mereka mengeluarkan suara gemuruh, semacam tidak setuju dengan apa yang diyakini oleh Raja Najasyi. Namun tetap dengan gagah berani, faqala, kata kata Raja Najasyi, "Wa inna khartum wallahi, seandainya pun kalian tidak setuju." Jawaban yang gagah berani dari Raja Najasyi mengatakan kepada para pendeta yang ada di sekitaran dia, seandainya pun kalian tidak setuju, tetap apa yang dikatakan oleh Ja'far adalah betul. Nah, artinya dia tetap membela kebenaran. Seandainya pun tokoh agama menyelisihi dia. Terakhir kata Raja Najasyi sebagai bentuk pembelaan kepada para sahabat, sekaligus keputusan dalam persidangan ini, faqala, kata dia, "Idhabu," atau enam, "Wa inna khartum wallahi idhabu fa antum suyumun bi ardi wasuyum al aminun man sabbakum gharim summa man sabbakum gharim summa man sabbakum gharim." Kita artikan dulu. Katanya ada jasa kepada para pendeta tokoh agama yang ikut hadir di persidangan tersebut, "Meskipun kalian tidak setuju dengan jawabanku, ya aku tetap berpendapat dengan pendapat tersebut." Kemudian dia mengatakan lagi kepada kaum muslimin yang hijrah ke negeri dia, "Pergilah kalian kalian aman di negeriku, kalian aman di negeriku. Ini jawaban tentang pembelaan Raja Najasyi kepada para sahabat. Antum suyumun li ardi, suyum al-aminun, kalian aman di negeriku. Mansabakum gurim atau gurim. Nah, mansabakum gurim, summa mansabakum gurim. Barang siapa yang mengusik kalian, mengganggu kalian, akan berhadapan denganku. Akulah pembela kalian. Jadi luar biasa pembelaan Raja Najasyi, pertama membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak pernah bertemu. Nah, setelah membaca ayat yang dibaca oleh Ja'far dari surat Maryam, dia membenarkan, dia mempercayai dan meyakini bahwasanya itu adalah sama dengan apa yang datang kepada Nabi Musa, datang dari satu sumber yang sama. Kemudian pembelaan dia kepada para sahabat. Makanya kita pun memuji. Nah, Raja Najasyi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata dia berikutnya, fama uhibbu anna li dabaran dhahaban wa inni adaitu rajulan minkum. Lagi bentuk pembelaan dia kepada para sahabat, dia mengatakan bahwasanya aku tidak menyenangi ketika aku memiliki sepotong atau sebongkah emas, kemudian aku mengetahui bahwasanya ada seorang di antara kalian yang tersakiti. Nah, jawaban ini mengartikan bahwasanya kalian akan aman di sisiku. Tak ada seorang pun yang akan berani mengganggu kalian kecuali aku adalah pembela bagi kalian. Ini semuanya buah hasil daripada kejujuran. Ini semuanya buah hasil daripada na'am kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang akan membela mereka, setelah mereka mengeluarkan jawaban yang mana itu sebagai bentuk pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Raja Najasyi yang melindungi mereka. Dan ini pelajaran penting. Dalam keadaan genting pun, dalam keadaan terdesak pun, jangan pernah menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pembela satu-satunya. Jangan pernah tanazul dari agama Allah. Wad dabar bilisanil habasyah jabal. Dabar. Nah, dabar bongkahan emas. Sebesar gunung emas. Jawaban yang gak berani dari Raja Najasyi bahwasanya meskipun aku punya bongkahan emas, kemudian kalian tersakiti, hal tersebut tidak mungkin. Aku akan tetap membela kalian. Terakhir pasti berupa jawaban dari Raja Najasyi setelah memberikan pembelaan penuh kepada kaum muslimin. Sekarang jawaban sebagai bentuk penghinaan kepada utusan, dua utusan dari kaum Quraisy. Ruddu alaihima hadayahuma fala hajata lana biha fa wallahi ma akhadallahu minni rishwata hina radda alayya mulki. Yang berikutnya adalah dia katakan kepada yakni pejabat teras, pembesar, tokoh agama dan pendeta yang ada ikut di majelis tersebut, kembalikan kepada mereka hadiah-hadiah mereka. Kami tidak butuh dengan hadiah mereka. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengambil dariku. Ini adalah ya Allah akan mengambil kepemimpinanku, kejayaanku. Ya Allah tidak pernah mengambil kejayaanku karena aku mengambil upah, mengambil suapan, mengambil na'am korupsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaanku. Ungkapan ini mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya ini harapan dari dia. Aku berharap Allah tidak akan mengambil kejayaanku, makanya dia menolak kembali pemberian dari semacam upah atau sogokan dari kaum Quraisy. Kembalikan. Fa'akhudhu rishwata fihi wa ma ata'a an-nasu fiha fa'ati'ahum fi. Kembalikan kepada mereka enam sogokan mereka, upah enam suapan mereka. Dan tidaklah aku ditaati oleh manusia hanya karena hal ini. Dia katakan bahwasanya aku memimpin bukan karena ini yang aku cari dari kaumku, dari rakyatku. Bukan bayaran yang aku cari. Jawaban yang luar biasa dari Nam sang raja, Raja Najasyi. Kemudian telah kita sebutkan juga tadi depan dan kita ulangi sekali lagi bahwasanya barakallahu fikum jami'an. Jalan keluar datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membela agama Allah dengan kejujuran. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diganti dan juga tidak dirubah. Qalat masih kata Ummu Salamah berawi hadis ini. Fakharaja min indihi maqbuhaini mardudan alaihi ma majaa bihi. Akhirnya keduanya yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As keluar dari sisi Raja Najasyi dalam keadaan terhinakan, tertolak apa yang mereka bawa dari negeri Mekah. Akhirnya dikembalikan. Nah, mereka berharap dengan suapan tersebut, dengan sokokan tersebut bisa memuluskan rencana busuk mereka, ternyata tertolak dalam keadaan makbuhain, dalam keadaan hina dina. Wamakaru wamakarallah wallahu khairul makiri. Mereka yakni musuh-musuh Allah melakukan makar, tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Demikian juga dalam Al-Quran Karim surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ya, ayat ini kita sebutkan sebagai contoh bahwasanya ketika terjadi perang di perang Uhud. Nah, mungkin para sahabat ada yang ikut berguguran termasuk Hamzah bin Abi Thalib. Kemudian ada yang cedera seperti Nabi SAW perang Uhud sendiri, beliau cedera terkena benda tumpul di dahi beliau mengucurkan darah. Kemudian 6 benda tumpul juga sempat masuk semacam anak panah, nah masuk ke dalam baju dalam helm besi beliau sampai mematahkan gigi seri beliau. Artinya apa? Cedera ada, luka ada, korban berjatuhan ada. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban kepada mereka bahwasanya wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetaplah tinggi. Namun ketinggian tersebut yang Allah janjikan ada syaratnya. In kuntum mu'minin, selama kalian berada di atas keimanan, selama kalian beriman. Jadi untuk mencapai puncak tertinggi tidak akan digapai dengan cara curang, menipu, berbohong, dusta. Nah, untuk mencapai puncak tertinggi tersebut Allah katakan syaratnya adalah in kuntum mu'minin, ketika kalian adalah beriman. Nah, konsisten di atas keimanan akan mencapai puncak naam tertinggi yang Allah janjikan. Masih kata Ummu Salamah sebuah perawi hadis, wa qamna indahu bi khairi darin ma khairi jarin. Setelah kejadian ini akhirnya kami pun tetap tinggal di naam sebaik-baik negeri serta sebaik-baik tetangga. Naam sebaik-baik negeri, sebaik-baik tetangga. Bahkan datang dalam riwayat juga bahwasanya ada ayat yang turun khusus kepada semisal Raja Najasyi dan kepada Raja Najasyi dan semisal dengan dia. Pujian Allah turun kepada Raja Najasyi. Ada ayat yang turun sebagai bentuk pembelaan dari Allah kepada dia karena dia juga membela agama Allah. Nah, ayat tersebut dalam surat Al-Maidah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wala tajidanna atau 6 la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum kissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Ayat mulai dari sini, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayyunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ayat ini. Nah, artinya ada di antara orang-orang Nasoro yang ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, mata mereka mengucurkan air mata dan mereka pun mengatakan ini adalah al-haq. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faktubna ma'asyahidin, catatlah kami termasuk orang-orang yang mempersaksikan tentang kebenaran Engkau wahai Allah. Nah, ayat ini turun kepada Raja Najasyi berdasarkan riwayat yang datang sahih. Termasuk sahabat di sini mereka memuji bahwasanya kami setelah kejadian ini kami tinggal di negeri. Nah, di negeri yang baik bersama tetangga yang baik. Qalat, masih kata Ummu Salamah, "Fa wallahi inna ala dalika id nazala bihi, yakni mayunazihu fi mulkihi." Senantiasa kami berada dalam keadaan tersebut sampai datang orang-orang yang ingin kudeta kepemimpinan Raja Najasyi. Artinya masih keadaan politik sedikit goncang, keamanan sedikit goncang, kami tetap bertahan di negeri Habasyah dalam keadaan ada sebagian pihak atau kelompok yang ingin kudeta kepemimpinan Raja Najasyi. Qalat kata Ummu Salamah, fa wallahi ma alimna huznan qattu kana ashadda min huznin hazinnahu inda dalika takhawufan ayyadhar dalika ala Najasyi. Akhirnya para sahabat sekaligus yang menceritakan kepada kita di sini, Ummu Salamah mengatakan bahwasanya demi Allah kami tidak sedih sebagaimana kebesaran sebagaimana sedih yang sangat besar menimpa kami ketika kami mendapati ada orang-orang atau pihak yang ingin merebut kepemimpinan Najasyi. Kekhawatiran mereka jangan sampai ada raja yang merebut kepemimpinan Raja Najasyi, kemudian raja tersebut bisa jadi tidak berbuat adil kepada kita. Kita tidak akan lagi mendapatkan rasa aman. Sebagaimana kami dapat, tapi mendapati rasa aman dari Raja Najasyi. Dan ini kekhawatiran mereka. Terkadang seperti ini, barakallahu fikum jami'an, orang-orang soleh merindukan kepemimpinan yang adil. Serta mereka merasa risih hati mereka ketika mendapati 6 raja yang tidak adil. Kekhawatiran para sahabat, kekhawatiran yang wajar, lumrah, masyru', yakni disyariatkan. Karena mereka mendapatkan rasa aman penuh di bawah kepemimpinan Raja Najasyi. Dan mereka khawatir kalau ada pemimpin yang mengganti posisinya Raja Najasyi, belum tentu mereka mendapati rasa aman yang sama atau serupa. Fayati rajun la ya'rifu min haqqina makana Najasyi ya'rifu minhu. Ya, mereka khawatirkan ini. Jangan sampai datang pengganti Raja Najasyi yang mana mereka tidak mengetahui tentang hak kepentingan kita sebagaimana Raja Najasyi mengetahui tentang hak kepentingan kita. Qala kata Ummu Salamah, masih riwayat Imam Ahmad, wasara Najasyi wa bainahuma ardunir. Akhirnya Raja Najasyi melawan pemberontak tersebut yang ingin kudeta kepada kepemimpinan dia sampai menyeberangi sungai Nil. Nah, wa bainahuma ardunir. Qala fa qala sahabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yakhruju hatta yakhduru waqatal qaum thumma yatina bil khabar. Akhirnya kaum muslimun dengan jumlah yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mereka berembuk. Artinya mereka sendiri mendengar berita siapa yang menang dari peperangan tersebut, apakah pihak pemberontak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Raja Najasyi atau Raja Najasyi dengan pasukannya yang menang dalam peperangan tersebut. Akhirnya karena penasaran, mereka pun mengatakan bahwasanya, siapa di antara kalian wahai kaum muslimun yang bisa ikut terjun ke medan pertempuran kemudian memberitahukan kepada kita apa kesimpulan akhir dari pertempuran tersebut. Qalat kata Ummu Salamah, faqala Zubair bin Awam, ana. Ummu Salamah memberikan jawaban bahwasanya akhirnya Zubair bin Awam memberikan jawaban, aku akan turun. Zubair bin Awam adalah seorang pemuda pemberani. Artinya berita ini menyebutkan dia termasuk orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Qalat kata Ummu Salamah, wa kana min ahdatsil qaumi sinnan. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Yaman Zubair bin Awam adalah 6 orang yang paling muda usianya di antara kita. Kalau kata Ummu Salamah, fanafakhu lahu kirbatan faja'ala fi sadrihi thumma sabaha 'alaiha hatta kharja ila nahyati nil allati biha multaqal qaum. Akhirnya mereka meniupkan 6 wadah air yang terbuat dari kulit. Di zaman tersebut wadah air semacam cirgen mungkin di zaman kita. Nah, mereka mengisikan udara di dalamnya, kemudian menutupnya rapat, dan dia jadikan di dadanya, dan dia jadikan sebagai pelampung untuk bisa berenang, menyeberang ke sungai Nil, di seberang tempat pertempuran berlangsung. Sumbantal kohatta khadarahu, kemudian dia pergi, sampai hadir di pertempuran tersebut. Qalat kata Ummu Salamah, wada'aunallaha linnajasyi bidduhuri ala aduihi. Kami pun di tempat kem kami, perkampungan kami terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenangkan Raja Najasyi terhadap musuhnya, wattamkini lahu fi biladihi, dan kami pun berdoa kepada Allah agar supaya Allah tetap mempertahankan kejayaan Raja Najasyi di negerinya. Wastausaqa alaihi amrul Habasyah. Akhirnya betul Raja Najasyi tetap menang setelah menumpas para pemberontak yang ingin kudeta terhadap kepemimpinannya. Fakunna indahu fi khairi manzilin hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah. Akhirnya kami pun tetap tinggal di negeri Habasyah, dengan Raja Habasyah, sampai kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih ada di kota Makkah. Akhir dari kesimpulan ini bahwasanya Betul, mereka datang kembali ke kota Makkah karena mendengar berita bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm, yang di akhir surat An-Najm terdapat ayat sajadah, ayat sujud. Akhirnya kaum musyrikun setelah mendengar ayat tersebut, mereka pun sujud. Mendengar berita burung ini, kabar burung ini, akhirnya para sahabat mengambil kesimpulan, oh, begitu orang-orang musyrik sudah, orang Quraisy sudah masuk Islam, akhirnya mereka kembali. Ternyata sujud tersebut respek seketika spontan ketika mendengar ayat dibacakan, wa illa mereka tetap bertahan di atas pemahaman kesyirikan mereka. Akhirnya hijrah lagi kedua kali. Kembali lagi ke Naam Habasyah, kemudian nanti mereka baru sempat kembali ke tanah Arab ketika mendengar Nabi SAW salah hijrah ke kota Madinah. Dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, alhamdulillah telah kita selesaikan dan ini akhir daripada kisah. Alhamdulillah, 3 malam berturut-turut. Di dalamnya terdapat begitu banyak pelajaran, ibroh tentang kekokohan. Nah, untuk tetap bertahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala apapun risikonya, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.